Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi qawlillahi taala wa idh najaynakum min ali fir'aun. Kita sampai ayat ke 49 hingga 57. Wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari ahli Fir'aun. Ahli Fir'aun yaitu Fir'aun dan mengikutnya. Yasumunakum su'al adab. Mereka menimpakan kepada kalian seburuk-buruk siksaan. Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian. Wastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan anak-anak perempuan kalian. Dan semuanya dalam hal yang demikian itu cobaan bagi kalian dari Rabb kalian yang Maha Agung. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan dan kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya dan sedangkan kalian melihatnya. Wa idh wa'adna Musa 40 laila thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 laila selama 40 malam. Thumma attakhadtumul 'ijla. Kemudian kalian menjadikan anak lembu. Min ba'dihi wa antum zalimun. Sepeninggalnya. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang zalim. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Kemudian aku maafkan kalian. Setelah itu la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Wa ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami beri Musa al-kitab dan penjelas agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan kalian menjadikan anak lembu yaitu sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertobatlah kepada pencipta kalian. Maka bunuhlah diri-diri kalian sendiri. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka Allah akan menerima tobat kalian. Sungguhnya Dia Maha Tobat lagi Maha Penyayang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa'akhadatkum sa'iqah wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan terang-terangan, dengan jelas. Fa'akhadatkum sa'iqah. Maka kalian disambar halilintar. Wa antum tanzurun. Dan sedangkan kalian melihatnya. Thumma ba'adnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah mati kalian agar kalian bersyukur. Wa ballalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami telah naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan atas kalian al-man was-salwa. Maka makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari thayyibat, yaitu makanan-makanan yang baik dari apa yang aku berikan kepada kalian. Wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Hada syuru'un fi ti'dadi ni'ami ala bani Israel ala wajhi tafsir. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم، أي يولونهم ويستحملونهم سوء العذاب، أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءهم خشية همومكم. Kemudian kata Syekh setelah menyebutkan ayat ini dari ayat 49 sampai ayat ke 57, boleh menyebutkan hada syuru' fi ti'dad ni'ami 'ala bani Israil. Dan ini permulaan dalam penghitungan nikmat-nikmat Allah SWT kepada bani Israil dengan bentuk terperinci. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Bani Israel disuruh mereka untuk mengingat dari nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Dan sebagiannya tidak disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, tapi di sini akan disebutkan apa nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada Bani Israel. Dan dalam ayat-ayat ini, هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون. Dan ingatlah, kami telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Ay min Fir'aun wa mala'ihi wa junudihi. Ini maksud dari ahli Fir'aun, yaitu dari Fir'aun itu sendiri, dan dari tokoh-tokohnya, dan dari bala tentaranya. Wa kanu qabla dhalika yasumunakum, ay yuwallunahum wa yastamilunahum. Yasumunakum ay yuwallunahum, mereka membiarkan Bani Israel, dan yastamilunahum, mempergunakan mereka su'al adab. Su'al adab ashadduhu, yaitu seburuk-buruk siksaan. Ashadduhu, paling kerasnya. Bi'ankamu yudabbihun, yaitu dengan mereka disembelih, yakni anak-anak mereka. Yudabbihun abna'akum, mereka menyembelih anak-anak mereka karena khawatir kebangkitan kalian. Wastahiyuna nisa'akum, ay fala yaqtulunahum. Makna dari wastahiyuna nisa'akum, yaitu fala yaqtulunahum, membiarkan mereka hidup. Bukan makna dari wastahiyuna nisa'akum, yaitu mereka menghidupkan perempuan-perempuan kalian. Akan tetapi yang dimaksud yaitu membiarkan mereka hidup dan tidak dibunuh. Nah, jadi Fir'aun ia khawatir akan kerajaannya. Maka setiap laki-laki yang lahir dibunuh. Setiap laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, maka dibunuh. Tapi jika lahir perempuan, maka dibiarkan. Kenapa? Karena khawatir nantinya akan jadi orang yang musuhi dia, atau yang menggulingkan kerajaan dia. Ini kekhawatiran dari Fir'aun. Maka dibunuhlah mereka, yaitu anak-anak laki Bani Israel. فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال شاقة مستحي على وجه المنة عليه والاستئلاء عليه فهذا غاية الإهانة. مثلا بين قتيل ومذلل بالأعمال شاقة مثلا berada di antara yaitu di antara dua posisi yaitu di antara terbunuh dan terhina dengan amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu mustahyin ala wajhu minna alaih wal isti'la alaihi, yaitu dibiarkan hidup karena suatu pemberian wal isti'la dan kesombongannya, yaitu kesombongan Fir'aun. Fahada ghayatul ihana, maka ini adalah puncak dari kehinaan. Jadi biarkan mereka dalam keadaan hidup, tapi mereka tersiksa. Mereka benar-benar dihinakan. Nah, dengannya, famanallahu alaihim bin najah at-tama. Maka Allah SWT menganugerahkan kepada mereka keselamatan yang sempurna, wa igraqi aduwwihim, dan ditenggelamkannya musuh-musuh mereka, wa hum yanzurun litukirra a'yunuhum, dan ditenggelamkan mereka yaitu musuh-musuh mereka dan mereka sendiri melihatnya, agar hati-hati mereka tenteram. Wa fi dhalikum ay al-inja bala ay ihsan min rabbikum عظيم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. Dan di dalam yang demikian itu yaitu al-ilja, pemberian keselamatan, bala, yaitu ujian-ujian, yang dimaksud yaitu ihsan, kebaikan, min rabbikum azim, kebaikan dari Rabb kalian yang maha agung. Fahada mimma yujibu alaikum syukur, dan ini dari apa-apa yang menghendaki atas kalian untuk bersyukur dan mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi ketika mereka dalam keadaan disiksa, diazab oleh Fir'aun, yaitu dibiarkan mereka hidup dalam keadaan sengsara, kemudian terhina, maka Allah SWT menyelamatkan mereka. Ini termasuk dari nikmat, nikmat Allah SWT yang diberikan kepada Bani Israel. Ingatlah atas nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian, di antaranya ini, yaitu diselamatkannya mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, dengan mereka ditenggelamkan. Sedangkan mereka melihat sendiri, wa fi dhalikum maknanya adalah al-inja, yaitu diselamatkan mereka, diberi keselamatan mereka, bala ihsan, bala adalah ujian, dan ujian di sini adalah ujian kebaikan. Jadi ujian di situ ada ujian keburukan berbentuk musibah, ada juga ujian yang bentuknya adalah ihsan, kebaikan. Dan Allah SWT memberikan kenikmatan kepada mereka dengan mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ini adalah merupakan bentuk ujian kebaikan. Diuji mereka. Bagaimana itu? Diuji mereka apakah mereka bersyukur atau tidak. dengan kenikmatan ini. Jika mereka tidak syukur, tidak bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan cabut dari kenikmatannya, bukan malah ditambah. Jadi tidak ditolong oleh Allah SWT, tidak diberi dari kenikmatan yang selanjutnya. Hal. Jadi yang namanya bala, ujian, ada ujian dalam keburukan dan ujian dalam kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami telah uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Hada. Fahada mimma yujibu alaikum syukur. Walqiyamu bi'awamin. Dan ini yang menghendaki agar kalian bersyukur kepada Allah SWT. La'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Dan agar mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah SWT memerintahkan kepada mereka dengan perintah-perintah melalui nabinya, maka hendaknya mereka mentaatinya. Mentaati Allah SWT, mentaati nabinya. Ini sebagai bentuk syukurnya dia terhadap nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah SWT berikan kepada mereka. Dan terkadang dari bentuk suatu pemberian dari Allah SWT, jika kita lihat itu adalah suatu kebaikan, maka terkadang itu adalah bentuknya adalah istidraj, yaitu Allah SWT memberi kepada dia untuk diadab oleh Allah SWT. Jadi bukan merupakan suatu kenikmatan bagi dia. Istidraj ini bagi mereka yang berbuat maksiat kemudian diberi oleh Allah SWT dari kebaikan. Ketika ada seorang yang dia berbuat maksiat dan terus menerus dalam kemaksiatannya, tapi dia diberi oleh Allah SWT kebaikan dari kesehatannya, terus alhamdulillah terus dia dalam keadaan seperti itu. Kemudian dari dunianya dibukakan oleh Allah. Nah, itu adalah bentuk istidraj. Maka dari itu jangan mereka merasa tenang dengan ini. Mereka yang berada dalam kemaksiatannya, kemudian mereka merasakan kenikmatan Allah SWT. Mereka diberi oleh Allah SWT. Ketika diingatkan berhentilah kalian dari perbuatan maksiat, mereka mengatakan, sungguhnya aku ini tidak bermaksiat. Buktinya Allah SWT masih memberi aku dari kebaikan-kebaikannya. Kalaulah ini dilarang, mungkin Allah SWT tidak akan memberikan kepadaku dari kesehatan, dari rezeki, nah, yang terus menerus ada. Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguhnya kami akan tarik dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, tapi dengan cara agar mereka lalai, agar mereka lupa, baru kemudian Allah SWT adab, dengan adab yang tidak diduga-duga sebelumnya. Nah, ini ngeri. Adab yang seperti ini bentuknya adalah ngeri, karena dia merasa dalam kenikmatan, ternyata tidak, sungguhnya adalah adab atas dia, tapi bentuknya dengan pemberian. Nah, dengan ini Bani Israel yang diberi oleh Allah SWT dari kebaikan Allah SWT, yaitu diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, maka hendaknya mereka bersyukur. Yujibu alaikum syukur wal qiyam bi awamina. Nah, dengan itu ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat dari Allah SWT, maka kita bersyukur, mensyukuri, dan juga kita terus meminta ampun kepada Allah SWT dari dosa-dosa yang kita perbuat. Taibattafi bihamil qadr alhamdulillah ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.